Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Mendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepadanya yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang menjadi contoh bagi kita bagaimana menghargai waktu dan kehidupan yang sekali ini. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surat Al-Anbiya ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Pendengar yang dimuliakan Allah, la'ibin, main-main. Ada hal yang menarik dari kata main-main di sini. Biasanya Allah menggunakan kata samawat, tapi di sini Allah menggunakan sama, satu langit. Artinya untuk menciptakan satu langit saja Allah tidak main-main, apalagi untuk menciptakan banyak langit Allah juga melakukannya secara serius. Allah fokus pada tujuan bahwa dia menciptakan ini untuk dihuni oleh makhluknya. Dia menciptakan ini agar Adam sebagai wakilnya dapat layak hidup di dunia. Maka ayat ini menggambarkan kepada kita tentang hidup ini perlu sikap serius. Hidup ini perlu sikap bertanggung jawab. Tidak seperti orang zalim yang telah berbuat keonaran kemudian lari tunggang langgang lepas tanggung jawab. Manusia yang cerdas adalah manusia yang berbuat dan berani bertanggung jawab. Kenapa berani bertanggung jawab? Karena dia melakukannya dengan serius, sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dalam bahasa lain Allah menggambarkannya la'ibin, wama khalaqnas samawati wal ardu wama bainahuma la'ibin. Kami tidak main-main. Kami tidak main-main untuk menciptakanmu wahai manusia. Kami tidak main-main untuk menciptakan orang-orang di sekelilingmu wahai manusia. Kami tidak menciptakanmu dan apa-apa yang ada di langit dan bumi ini juga dengan main-main wahai manusia. Tapi kami melakukannya itu dengan serius, semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Sebagaimana nama Allah Al-Asma Al-Husna yang terbaik dari apa-apa yang telah baik. Pendengar dimuliakan Allah, kita juga menemukan ayat yang lain berbunyi innama hazil hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Padahal Allah mengatakan tidak ada main-main. Kenapa Allah mengatakan ayat ini hidup adalah permainan dan senda gurau? Pendengar yang dimuliakan Allah, dunia ini menjadi permainan dan senda gurau kalau orang manusia yang hidup di dalamnya tidak memiliki visi, tidak fokus, tidak mengetahui tujuan untuk apa dia hidup. Kita mengenal filsafat iti. Iti itu adalah orang yang makhluk yang paling sibuk. Pagi-pagi dia sudah turun ke danau, dia pergi ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, muter-muter dari pagi sampai sore. Habis sampai sore dia pun naik. Dia bermain dan bersenda gurau, tapi tidak ada tujuan dari hidupnya kecuali berenang kesana kemari, habis itu capek. Begitulah manusia yang tidak beriman, tidak tahu tujuan hidupnya, bagaikan itik. Seperti manusia yang paling sibuk di dunia ini, tapi sebenarnya apa yang dia sibukkan dia pun tidak tahu. Orang yang paling sibuk tapi tidak tahu apa yang dia sibukkan. Akhirnya sore hari dia pun risau, gelisah. Apa yang telah aku kerjakan? Aku telah mengumpulkan harta yang banyak, tapi untuk apa harta ini? Dia bingung karena dia tidak beriman kepada Allah. Maka ketika Allah mengatakan dunia ini senda gurau dan permainan, atau permainan dan senda gurau, apabila manusia hidup di dalamnya tidak memiliki tujuan dan cita-cita. Sebagaimana orang bermain-main sekedar sudah dibangunnya kastel atau istana dari pasir, habis itu dia hancurkan begitu saja karena dia hanya bermain-main, tidak memiliki tujuan yang utuh dari apa yang telah dia buat itu. Kemudian Berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman, maka hidupnya memiliki tanggung jawab. The life is responsibility. Hidup ini adalah tanggung jawab. Dia akan bekerja keras karena keimanannya. Dia akan bekerja cerdas karena keimanannya mengarahkan dia untuk menjadi orang-orang yang cerdas. Berbeda kerja keras atau kerja keras dengan kerja yang cerdas. Kerja keras, kita menemukan buruh di pabrik itu bekerja keras, tetapi buruh itu tidak cerdas. Mohon maaf kepada para buruh. Karena apa? Karena dia diperalat oleh para majikan. Majikan dengan modalnya bisa, dan dengan kecerdasannya bisa menikmati kerasnya pekerjaan yang dilakukan para buruh. Para buruh tidak boleh absen masuk kantor. Dia dari jam 8 sampai jam 4 sore dia harus berada di situ dengan upah yang sangat minim. Sementara para majikan yang berada di luar negeri, dia melakukan pekerjaan yang sangat cerdas dengan menanam modal yang besar di Indonesia dengan upah buruh yang kecil dan suasana kerja yang pengap dan sempit, dia mendapatkan keuntungan yang besar. Orang yang beriman diharapkan bisa kerja secara cerdas, artinya karena iman itu mencerdaskan. Bagaimana tidak cerdas? Karena segala berbuat baik Allah melipat gandakannya menjadi 700 kali lipat. Itu adalah pekerjaan orang-orang yang cerdas, dan itu adalah konsekuensi dari tanggung jawab yang dia lakukan. Di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Suhaili, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Pada pendengar rahimahullah, ayat ke-16 ini merupakan satu sentilan kepada kita semua yang terkadang di dalam menjalani kehidupan ini lebih banyak main-mainnya daripada seriusnya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal bahwa Allah Subhanahu wa taala serius di dalam melakukan penciptaan alam semesta ini. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidak ada yang main-main. Allah ciptakan segala sesuatu itu dengan tujuan, ya. Kalau tujuan secara agamanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum mirizqin wa ma uridu ayyuta'imun. Aku ciptakan manusia dengan tujuan utama adalah agar mereka menyembah kepadaku. Ini secara tujuan agamanya. Secara tujuan kemanusiaannya, penciptaan manusia di alam semesta ini adalah untuk inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di atas permukaan bumi ini para khalifah, manusia-manusia yang akan bertanggung jawab sepenuhnya di dalam memakmurkan kehidupan alam semesta ini. Ya, jadi itulah tujuan utama dan daripada penciptaan manusia. Kalau kita perhatikan memang alam semesta ini memang tidak ada catatnya, ya. Sumarji al-basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Coba tengok, kata Allah, hal min futur, adakah sesuatu yang cacat dari penciptaan yang kami lakukan? Tengok lagi betul-betul, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kalib ilaikal basaru, sehebat apapun kamu pandang, kamu bolak-balikkan mata kamu untuk melihat, adakah cacat dari penciptaan Allah ini? Tidak ada cacat sedikit pun. Ya. Khalaqas samawati wal arda, khalaqas samawati bighairi amadin. Coba tengok begitu hebat penciptaan kami terhadap langit sehingga tidak ada penyangganya yang pernah kamu temukan. Tidak ada tiang yang menjaga langit itu. Ya, begitu serius Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu di dalam kehidupan ini kita juga harus serius. Pertanyaannya adalah apakah kita tidak boleh bermain-main? Jawabannya boleh, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga banyak melakukan permainan di dalam kehidupan beliau. Tetapi dengan catatan bahwa bermain-main, bersenda gurau itu tetap memiliki tujuan. Rasulullah lomba lari dengan istrinya Siti Aisyah. Ya, ketika pertama sekali Rasulullah lomba lari, kalah Rasulullah. Tetapi pada kali kedua ketika beliau lomba, ya, Rasulullah menang. Ini akibat tubuh Aisyah yang sudah semakin gemuk. Engkau bisa kukalahkan, kata Rasulullah. Rasulullah juga tidak melarang anak-anak untuk bermain boneka, terutama anak perempuan. Kenapa? Tujuannya adalah agar mereka itu jiwa keibuannya itu sudah muncul. Ya, Rasulullah juga mengajarkan di dalam sunnahnya, ajarkan anak-anakmu untuk berkuda, untuk memanah, untuk berenang. Ini adalah bentuk-bentuk permainan tetapi punya tujuan yang penting bagi seseorang untuk menjalani kehidupannya. Jadi permainan yang melatih keterampilan, permainan yang melatih kecerdasan, permainan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi kalau sudah terlanjur banyak bermain tanpa ada tujuan, main game sampai akhirnya mata pun kemudian rusak pakai kacamata, ya, sibuk di PS, meninggalkan kewajiban-kewajiban utama, itu adalah sesuatu yang sungguh sangat salah sekali, ya. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jenal bahwa keterangan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Kehidupan dunia ini adalah bentuk permainan dan senda gurau. Ini adalah sentilan. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang menjalani kehidupannya tetapi tanpa ada tujuan, sibuk dengan senda gurau dan bermain tetapi tidak ada tujuan yang jelas di situ, hanya untuk killing time, membunuh waktu, hanya sekedar untuk bersantai-santai, bermain-main bersama kawan-kawan tetapi tidak punya tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Saya kira itu, Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Perdana. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa hidup ini perlu disikapi dengan serius. Orang yang berhasil adalah orang yang menghargai waktu. Orang yang berhasil adalah orang yang mencintai pekerjaan. Dan Al-Quran sangat senang kepada orang yang beriman dan menebar pekerjaan baik di tengah-tengah masyarakat dengan waktu hidupnya yang sangat singkat dan padat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.